sama Irna dan juga Deva. Kita bergoyang ke Bali, Banjarnegara yang santai-santai. Kita goyang bareng Fira, Azahra, Adela. Halo semuanya.